Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya Syekh ketika menjelaskan berkaitan dengan ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengenalkan yang pertama tentang nasab. Perlunya kita mengenal nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah nasab dari kelompok yang terbaik atau nasab terbaik dari manusia di zamannya, orang-orang mulia. Kemudian kita menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya mengimani Rasulullah sallam, kemudian wajibnya taat kepada Rasulullah sallam, dan di antaranya wajibnya ittiba, wajibnya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wajibnya ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah terangkan tentang masalah ittiba dengan beberapa pembahasan dari makna ittiba, kemudian dasar-dasar yang mewajibkan kita ittiba, kemudian juga yang terakhir kita bahas adalah mawani, beberapa penghalang dalam hal ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga munculnya berbagai macam fenomena yang menunjukkan sikap tidak ittiba-nya umat ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kemarin di antaranya ikhwan? Yang pertama, mawani'ul ittiba, apa ikhwan? Yang pertama, al-jahlu bidinillah. Yang kedua, ini ittiba'ul hawa. Yang ketiga, apa? Iya, taqdimul aqal atau taqdimul aba wal ajdad. Kemudian juga banyak yang lainnya, suqutul ulama, ta'alluq bisyubahat. Ini diantara beberapa mawani'ul ittiba. Kita tinggalkan, kita masuk, kita tutup pembahasan kita yang terakhir, yaitu lawan daripada ittiba adalah taqlid. Apabila kita diwajibkan ittiba ikhwati fillah, artinya kita diharamkan taklid. Adapun taklid, makna secara bahasa atau makna taklid sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini qabulul qaul bi ghairi dalilin. Taklid sebagaimana terangkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini qabulul qawli bi ghairi dalilin. Singkat? Iya, coba ulangi. Coba. Qabulul qawli bi ghairi dalilin. Qabulul qawli bi ghairi dalilin. Ini dia menerima perkataan atau dia mengikuti menerima perkataan tanpa dalil. Ini taklid. Sehingga sikap-sikap yang dia bangun, baik dalam mengikuti pendapat, i'tiqad atau perbuatan, dia mengikuti seseorang atau sekelompok orang, baik dalam perkara keyakinan atau perkara ibadah atau perkara akhlak muamalah bi ghairi dalilin, tanpa adanya dalil. Sehingga antara taklid dan ittiba boleh jadi secara zahir orang bisa sama, akan tapi dua orang ini bisa berbeda. Yang satu muqallid, yang satu muttabi'. Apa yang membedakan ikhwan? Apa membedakan antara yang satu muqallid, yang satu muttabi'? Dalam satu bentuk amalan yang boleh jadi kita lihat dia sama dalam melakukannya. Apa membedakan ikhwan? Yang membedakan adalah yang satu dia melakukan perbuatan hanya sekedar ikut-ikutan tanpa tahu dalilnya. Yang satunya dia lakukan semuanya dengan dasar dalil, sehingga betul-betul dia membangun setiap amaliyahnya dengan ilmu, dan itulah yang dikatakan dengan ittiba. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dasar dalam agama kita ittiba, sebagaimana telah kita bahas dalam wajibnya ittiba, yakni ittabi'u ma unsila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ini wajibnya kita ittiba, yang mengikuti risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melarang kita mengikuti seluruh perkara yang akan membelokkan dia dari mengikuti risalah, baik dengan cara mengikuti orang yang mereka tidak berilmu, baik dengan cara mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang mereka menyimpang. Maka Allah katakan wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, jangan kamu ikuti hawa nafsunya orang-orang yang mereka tidak berilmu. Tidak berilmu artinya tidak mengenal risalah, mereka tidak mengikuti dalil, tidak mengikuti risalah. Anda setelah anda berilmu, maka jangan mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang mereka tidak berilmu. Yang harusnya orang yang tidak berilmu itu mengikuti orang yang berilmu. Jangan sampai justru ketika anda telah diberikan karunia oleh Allah ilmu, difahamkan oleh Allah SWT tentang satu perkara dalam agama ini, kemudian anda justru mengikuti orang yang mereka tidak berilmu. Dan seperti ini sangat banyak. Larut dalam mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang mereka tidak berilmu. Dia berpendidikan, dia telah sekolah jauh-jauh, dia telah mengenal al-haq, kemudian dia larut mengikuti hawa nafsunya orang-orang mereka tidak berilmu. Demikian pula wala tattabi ahwa'ahum, jangan kalian ikuti hawa nafsu mereka, hawa nafsu orang-orang kafir atau orang-orang musyrik atau orang-orang munafik atau ahlul hawa, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Yang demikian penegasan Allah SWT agar kita berada di atas jalan yang telah Allah bentangkan, yaitu risalah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila al-ittiba adalah jalannya ahlul Islam, maka taklid jalannya ahlul jahiliyah. Taklid adalah jalan hidupnya ahli jahiliyah. Adapun ahlul Islam, mereka adalah ittiba, mengikuti risalah yang diajarkan oleh Allah taala. Adapun ahlul jahiliyah, mereka membangun kehidupan mereka dengan taklid. Ayat yang sering insyaallah pernah kita dengar dan sering kita dengar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tentang gaya hidupnya ahlul jahiliyah, wa kadzalika ma arsalna min qablika mir rasulin wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qalu mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Wa kadzalika, dan demikianlah, ma arsalna min qablika, tidaklah kami utus sebelum engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi qaryatin min nadirit, di suatu negeri, di suatu wilayah, orang yang mereka memberikan peringatan, menyampaikan risalah, menyampaikan peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang mereka tenggelam dalam kemewahan hidup, para tokoh-tokoh yang mereka suka menentang, para rasul yang memberikan peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali para mutraf. Mutraf, ini orang mereka tenggelam dalam kemewahan. Mereka ahlu dunia, yang mereka penggerak dalam memusuhi rasul yang datang kepada mereka. Mutraf, orang mereka tenggelam dalam kemewahan dunia. Dan ahlu dunia dengan dunianya yang paling menghalangi dengan kebenaran. Dunianya, kecintaan dia kepada dunianya, inilah penghalang terbesar yang menghalangi mereka mengikuti al-haq. Walaupun telah sampai kepada mereka dan telah di depan mata mereka, semua rata-rata berkaitan dengan kepentingan dunia mereka, jabatan atau kekuasaan, harta atau pengikut atau ketokohan. Ini semuanya rata-rata perkara dunia yang sering menghalangi manusia dari mengikuti kebenaran walaupun telah nampak di depan mata. Heraklius, bagaimana kebenaran telah nyampe kepada dia, bahkan bagaimana dia telah menegaskan akan mengimani nabi yang diutus, karena dia telah mengenal pula tentang nabi ini melalui kitab yang telah dia ketahui. Akan tapi pertimbangan kerajaan, pertimbangan kekuasaan telah menghalangi Heraklius untuk kemudian mengimani rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Abu Jahal, bagaimana ketokohannya menghalangi dia untuk mengikuti kebenaran yang telah nampak mata di depannya, yaitu Rasulullah SAW. Sebagaimana ketika Abu Jahal ditanya oleh kawannya, "Wahai Abul Hakam, mumpung sekarang tidak ada orang lain kecuali saya dan Anda, saya akan bertanya, sesungguhnya Muhammad itu shadiq am kadzib? Sesungguhnya Muhammad itu dia jujur atau dia dusta?" Apa kata Abul Hakam, apa kata Abu Jahal, "Wahai Hak, celaka kamu. Muhammad shadiq, Muhammad jujur, Muhammad benar. Lalu kenapa tidak mengikuti Muhammad?" "Nahnu kunna wa banu Hashim natasabak." Kami dan Bani Hashim natasabak, bersaing ketat. Bersaing ketat. Tidak ada satu jabatan pun yang dimiliki oleh Bani Hashim kecuali ada pula pada kita, pada kami. Kalau sekarang muncul nabi di tengah-tengah Bani Hashim, dan tidak akan mungkin muncul nabi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kami, maka tentu akan menjatuhkan. Kalau dia kunan mengikuti nabi yang diutus di kalangan Bani Hashim, maka sungguh ketokohan telah menghalangi Abu Jahal yang telah melihat kebenaran di depan mata dari mengikuti al-haq yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula lihat bagaimana kisah dalam surat Al-Kahfi, sahibu jannatain, pemilik dua kebun, bagaimana dengan angkuhnya dan dengan sombongnya dia membanggakan kebun yang dimilikinya, tidak akan mungkin hancur, tidak akan binasa, dan bahkan kalau dia kembali kepada Allah, kembali sebagai orang yang dimuliakan Allah, dan telah terhalang dia untuk mengikuti al-haq ini, sampaikan kawannya yang fakir, sehingga ahlul jahiliyah mereka selalu membanggakan dunia yang mereka miliki. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wama kun wama nahnu bimu'adzabun wama nahnu bimu'adzabin. Mereka mengatakan, waqalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa nahnu ini wa nahnu mu'adzabun. Kami lebih banyak hartanya dan lebih banyak anaknya, dan kami tidak akan mu'adzab, kami tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangka bahwasanya harta yang Allah berikan dan dunia yang Allah berikan itu tanda kecintaan Allah kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha. Sampaikan, terangkan dan sampaikan kepadanya, sesungguhnya Rabbku membentangkan dunia kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dunia Allah obral kepada siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia memang murah dan hina dan rendah. Allah berikan dunia kepada hamba Allah semuanya, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang ahlul maksiat, yang taat, yang mukmin, yang muttaqin, Allah berikan semuanya. Innallaha yu'ti dunya illa man ahab ila man yuhibbu wa man la yuhib. Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cintai atau orang Allah tidak cintai. Wala yu'ti dina illa man ahab. Akan tapi tentang agama tidak akan Allah berikan kecuali kepada orang Allah cintai. Ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah, ahlul jahiliyah mereka banggakan dunia mereka, dan dengan itu mereka terhalang dari mengikuti al-haq yang datang pada mereka, yang telah nampak jelas di depan mata mereka. Sehingga dunia satu di antara faktor penghalang terbesar dalam mengikuti kebenaran. Wa ma arsalna min qablika fi qaryatin min nidamin nadirin illa qala mutrafuha. Kecuali para mutraf, mereka akan mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang juru peringat di sebuah negeri kecuali akan berkata para mutraf, para ahlu dunia yang mereka hatinya diperbudak oleh dunia dan menjadi penentang yang keras terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami telah mendapatkan kakek moyang kami dalam suatu agama keyakinan, dan kami kepada mereka ini napak tilas, kami kepada mereka mengikutinya taklid. Dia mengikuti dia taklid kepada kakek moyang mereka, dan mereka mengingkari iman yang ditawarkan Rasul yang datang kepada mereka. Yang menghalangi mereka dari mengikuti Rasul yang datang adalah sikap taklid mereka kepada al-aba wal-ajdad, kepada kakek moyang mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Berkata para imam tentang masalah taklid ini. Imam Abu Hanifah beliau mengatakan, la yahillu li ahadin, tidak halal seorang, tidak halal seseorang, ayakhudha minni, untuk dia mengambil dariku, man lam ya'lam min aina akhadtu. Tidak halal seorang mengambil pendapatku, orang yang tidak mengetahui dari mana aku mengambil pendapatku itu, alias tanpa mengetahui dalil yang digunakan oleh al-imam Abu Hanifah untuk membangun pendapatnya tersebut. Karena yang demikian namanya taklid kepada beliau. Demikian al-imam Abu Hanifah memberikan pendidikan kepada para murid-muridnya. Demikian juga ikhwan, al-imam Malik beliau mengatakan diantaranya, ana basharun, saya ini manusia biasa, saya ini manusia biasa, Ukhti'u wa usib. Terkadang salah, terkadang benar. Fangduru ra'i. Perhatikan tentang pendapatku. Lihatlah, amati tentang pendapatku, tentang ra'yuku. Jangan asal ambil, jangan asal ikuti. Lihat, teliti pendapatku bagaimana. Anda teliti. Wa kullu ma wafaqal kitaba wa sunnah fakhuduhu. Kalau ternyata pendapatku itu mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah, ambil, silakan ambil pendapatku. Wama lam yuwafiqil kitab wa sunnah, adapun apabila pendapatku tidak mencocoki dengan Quran dan Sunnah, fala takhuduh, maka jangan kalian ambil pendapatku tersebut. Inilah pendidikan ulama, inilah pendidikan imam, bagaimana seorang diarahkan untuk benar-benar ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar mereka ittiba dengan kitab dan sunnah, dan tidak membangun agama mereka dengan taklid, dan tidak membangun agama mereka dengan taklid. Demikian pula beliau memiliki perkataan yang sangat masyhur. Setiap orang dengan pendapat yang mereka miliki, yukhatu wa yutrak, bisa diambil, bisa dibuang, bisa diambil, bisa ditinggalkan. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk diambil pendapatnya, diambil perkataannya. Adapun manusia, adapun selain Rasulullah sallam, imma yukhat wa imma yutrak, boleh diambil, boleh ditinggalkan, tergantung apakah mencocoki kitab dan sunnah atau menyelisihinya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala pula beliau mengatakan bahwa seorang ajma'al muslimun, kaum muslimin telah ijma', maksudnya ulama kaum muslimin telah ijma', ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, kaum muslimin, jadi para ulama kaum muslimin telah ijma', bahwasanya orang yang mereka telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu ayyada'a liqawli ahadin, ayyada'a liqawli ahadin. Para ulama kaum muslimin telah ijma', bagi setiap muslim yang mereka telah jelas dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dia meninggalkan sunnah hanya gara-gara perkataan seseorang. Tidak boleh dia tinggalkan sunnah karena mengikuti perkataan seseorang. Bagaimana beliau memberikan pendidikan kepada kita kaum muslimin agar benar-benar mengarahkan diri kita memiliki perhatian yang besar terhadap sunnah Rasulullah SAW, ini ajaran beliau. Apabila telah mendapatkan ajaran beliau, maka tidak boleh ajaran beliau ditinggalkan hanya gara-gara perkataan seseorang. Bahkan yang wajib ditinggalkan perkataan orang dalam rangka untuk mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang dikenal dengan Imam Ahlu Sunnah. Apakah Imam Ahmad pendiri Ahlu Sunnah ikhwan, sehingga dikenal sebagai imamnya Ahlu Sunnah? Bagaimana? Imam Ahmad dikenal dengan istilah Imam Ahlu Sunnah. Apakah disebabkan karena Imam Ahmad mendirikan Ahlu Sunnah sehingga dikenal sebagai Imam Ahlu Sunnah? Burhan? Bukan. Terus? Bagaimana? Karena apa tadi? Tegar di atas sunnah. Tegarnya bagaimana? Memperjuangkan tauhid ketika kerajaannya memaksa aturan makhluk. Mempertahankan tauhid. Mempertahankan apa? Iya, Imam Imam Ahmad dikatakan Imam Ahlussunnah bukan karena beliau mendirikan madhab Ahlussunnah pada tahun sekian, beliau sebagai pendirinya, muasisnya, enggak. Ahlussunnah berdiri semenjak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ahlussunnah adalah Ahlul Islam, orang yang mereka betul-betul perhatian kepada Islam dan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah lawan daripada bid'ah. Orang yang mereka menghindarkan, menjauhkan dari segala macam tu bid'ah karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Adapun Imam Ahmad bukan pendiri Ahlus Sunnah, akan tapi beliau dikenal sebagai Imam Ahlus Sunnah karena bagaimana tegarnya Imam Ahmad di saat-saat fitnah khalqul Quran yang merupakan bid'ah khalqul Quran, dan beliau tidak mau untuk mengatakan Al-Quran makhluk hingga beliau dipenjara bukan hanya seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, sampai tiga generasi khalifah. Beliau dipenjara, dicambuk, disiksa hanya gara-gara beliau tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Fitnah Mu'tazilah yang mewarnai kerajaan pada zaman itu sehingga memaksa semua ulama kaum muslimin untuk mereka berkeyakinan Quran adalah makhluk, dan Imam Ahmad yang tidak mau diantaranya. Kemudian mendapatkan resiko di penjara, dipukul, disiksa hingga dalam waktu yang sangat lama, sehingga tegarnya Imam Ahmad dikenal dengan, beliau dikenal dengan istilah Imam Ahlussunnah. Maka dikatakan seorang salaf bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meneguhkan agama ini dengan Abu Bakar fi yaumir riddah dan dengan Ahmad fi yaumil mihnah. Allah telah meneguhkan agama ini dengan Abu Bakar As-Siddiq pada yaumur riddah, hari-hari kaum muslimin mereka murtad. Bagaimana sempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar politik Islam atau pemerintahan kaum muslimin digoyang sekencang-kencangnya. Nabi palsu. Kemudian manus zakah, munculnya para nabi palsu. Kemudian munculnya orang mereka membangkang untuk membayar zakat. Kemudian munculnya para murtadin. Ini semuanya ancaman, belum lagi diutusnya Usama untuk ini menghadapi pasukan Romawi. Ini goncangan yang sangat besar ketika meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana Allah teguhkan Abu Bakar As-Siddiq sehingga tetap memberangkatkan Usama bin Zaid menghadapi pasukan Romawi dan mengutus para sahabat, bagaimana menyelesaikan nabi-nabi palsu, bagaimana menyelesaikan kaum murtadin, bagaimana menyelesaikan para manus zakat, pembangkang zakat. Dan itu Allah berkahi Abu Bakar As-Siddiq dalam kurun waktu 2.5 tahun pemerintahannya, membuat karya-karya yang sangat besar sehingga Allah teguhkan agama ini dengan Abu Bakar As-Siddiq fi yaumi riddah wa bi Ahmad fi yaumil mihnah, dan dengan Imam Ahmad ketika pada hari bergejolaknya ujian, yaitu ujian khalqul Quran. Imam Ahmad di antara perkataannya, la tuqallidni wala tuqallid malikan wala syafi'iyah wala thawri wala zau'awza'i wala thawri, jangan anda taklid kepadaku, jangan pula anda taklid dengan Malik, ini Imam Malik, jangan pula anda taklid dengan Syafi'i. Dan ini bukan peremehan, dan ini bukan pelecehan, karena memang mereka bukan orang yang memiliki hak untuk didemikiankan. Demikian pula jangan takut kepada Al-Auza'i, Imam Auza'i, Al-Thawri, Imam Thawri. Akan tetapi hendaknya seorang dia teguh di atas dalil. Ini yang diajarkan oleh Imam Ahmad di antaranya kepada kaum muslimin. Sehingga imam-imam yang empat ini mereka memiliki satu sikap yang sama sesungguhnya, mengajarkan sikap al-ittiba'. Sikap al-ittiba'. Oleh karena itulah ikhwati fillah, di antara yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau membahas tentang al-usul sittah, di antara syubhat yang diembuskan oleh orang yang mereka ingin menjauhkan Quran dan Sunnah, bahwa tidak boleh memahami Al-Quran dan As-Sunnah kecuali para mujtahid yang mutlak. Sedangkan mujtahid mutlak dengan syarat demikian dan demikian dan demikian, yang kata beliau, saatnya syarat itu diberikan kepada seorang, bahkan boleh jadi orang setingkat Abu Bakar dan Umar pun tidak akan bisa memenuhi syarat tersebut. Artinya dengan demikian, maka orang tidak akan lagi ada semangat memahami Quran dan Sunnah karena sulitnya. Bahkan orang yang mereka memaksakan memahami Quran dan Sunnah akan dikatakan zindik, majnun, orang yang zindik, ini orang menyimpang berat, dan orang yang mereka gila. Sehingga ditinggalkan Al-Quran dan Sunnah dan diikuti ahwa wal ara, dan yang diikuti hawa nafsu dan pendapat-pendapat manusia. Dengan syubhat tidak mungkin bisa memahami Quran dan Sunnah kecuali mujtahid mutlak. Padahal tidak demikian. Telah dijelaskan dengan sangat gamblang oleh para ulama dengan ayat-ayat Allah SWT, bagaimana Al-Quran kitab yang muyassar, kitab yang dimudahkan oleh Allah untuk difahami. Dan Allah mencela habis orang-orang yang mereka tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan penyesalan ahlu taqlid, ikhwati fillah, mereka akan saling melaknat dengan orang yang mereka taklidi. Sehingga satu antara perkataan ahlu taqlid, وَقَالُوا رَبَّنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا. Ya Rabb, kami dulu telah mengikuti para pembesar kami dan para ulama kami, dan mereka telah menyesatkan kami dari jalanmu, Ya Rabb. Ini karena taklid, karena mereka tidak membangun sikap mereka dengan ittiba'. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang yang memiliki semangat ittiba', ittiba' kepada Nabi sallam, dengan Allah memberikan kepada kita semangat untuk mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tentunya pintunya para ulama, karena merekalah yang mengantarkan kita memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan bukan membangkitkan semangat untuk taklid tanpa mau tahu sama sekali dalil yang berkaitan dengan amalan kita. Demikian mudah bermanfaat. InsyaAllah kita pindah kepada pelajaran bab yang kedua dari kitab Al-Wajibat. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sau aqim shufakum wa'tadilu shaffi diruskan dan rapatkan. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.